Persia itu pinter-pinter ya. Mulanya Khomeini itu tahu kepengen dari Khom itu kota suci, nama kota suci. Mereka Rien itu Persia itu jadi sejarah agama, nama Persia itu jadi sejarah agama. Mereka neng Khom itu ono api abadi. Ya di sini itu Persia, itu Hamadan dan Khom. Tapi Said berjanji ngendikan milar biladil ajamia. Mulanya ya tak terang no. Wong Persia itu mulanya pinter-pinter. Mereka wes ono peradaban, wes ono ono peradaban. Jadi sedurunge Wong Arab di peradaban, Wong Persia di peradaban. Mulanya Salman Al Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah. Karena wes duwe nopo peradaban. Salman nopo Al Farisi. Persia saat ini Iran. Saya ini sih soalnya ingin nuklir Amerika ya Iran. Kau wes duwe peradaban. Faham ya? Jadi Iran wes maju. Tapi Iran itu dia penyakit disik-disik itu maju sih. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Dadi wong kudu ro sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglairno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah, kalau Riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rada napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak iku aja. Cara Said berjanji iku aja. Mulane Arabe Irak jenenge Arab Muwallad napa Arab Muwallad mergo dijajah Islam atau dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab. Tapi Arabnya Arab. Saya kan gak melok Timur Tengah kabeh. Faham ya? Nak wong saiki kan darane Irak, Iran, nak darane Irak itu Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ono mulane nak Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat sugeng ya muni hunali ka azzalazil, muanane prahara. Mulane ketika Sayyid Husain pamit, berarti pamit bae ya. Pamit sinten? Bae ya. Husain iku bin Ali. Ono ya napa? Delok mojo bin Ali Husain di ibu Fatimah. Rungokno ya. Fatimah iku bin Muhammad, binti Muhammad. Rungokno ya Husain ya bin Fatimah. Fatimah binti Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan. Di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Lah iku ketika Said Husain badhe rawuh teng Irak, riyen nak darani Kufah. Ya jadi kan saya Abdul bin Abbas cek sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawabnya saya jawab bin Abbas bi. Ya bni al Kufah la tafihi anakku Kufah itu ratau cucu. Kufah itu gue nizalazim. Saya tuh saya nindikan harga karobun wa balaun karobun susah balaun apa bencana. Kalau hasil itu ada berapa? Jelas ini negara Islam ya ora kafir ya ora Islam garis keras ya orang lunak ya orang pokoknya urip ngono kok. Kepala penak no. Wis penting sujud ning pangeran wis pokoke nyaman sebagai pangeran wis. Periode rokokan sewante. Ya jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat sewante. Rokokan gosip ibu-ibu ya tetap gosip sing bapak ya tetap rokokan nguduk sewante. Cara disoteng bingung lho pengamat. Dajjal ini kan negara menteri ekonomi ruwet ribet ya kan masyarakat Indonesia apa? Wanten. Mana kalau mikir Indonesia itu serugi, serugi. Ribet dipikir ya orang-orang, wanten. Ribet-ribet. Ada penyakit ya rawat, ya apa ya. Tapi ya, iya, mati rasa. Itu tuh gampang rokok. Gambare rokok, rapi dikoi rokok membunuhmu. Gambare uang sing gorokane iku bolong. Kurang seru nih, oh. Ini gue serang efek. Jute si rokok kok mati, ngono. Malah dudali lho. Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutohar malah parah meneh. Saya ini rokok, Gus. Cerita teng kula. Saya ini rokok, Gus. Ya critane wong akeh, Mas Nis dereng sak majelis iku. Saya ini rokok, Gus. Ditegur sama dokter. Karena negur saya ndak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Yang kone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. ayo aduh bebek rumah aku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona ini. Kadang-kadang nanggap berita terus kan panik. Caranya enggak panik. Berhenti melihat berita. Aduh. Ya terus kan orang kan dulu TV sinetron kan juga baik-baik saja. Tapi sekali kita dulu berita. Sing kena sak ini positif, sak ini semua atek, sak ini. Yo ana ilmu ngene. Kayak gue ya. Saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti. Aku kepengen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Ah, seribet-ribet. Mulan aku beong goblok itu respect. Seribet-ribet. Indonesia itu ribet. Terang no angin. Padahal rokok koyo gambare seruang bolong apa? Tenggor. Wis tulisane cek rokok membunuh. Ngefek ta? Soal dari dia ngomong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Emang sing Indonesia iku ribet, terang wong Indonesia iku angel. Jadi kalau orang Palestina orang Indonesia, orang Palestina itu berdina di pasar, padahal sering perang, kadang pas mau pasar ya peluru lalu-lalang, ya biasa kena kadang ya takut, ya kenapa anda tetap ke pasar ya tadi, ke pasar ya mati nih ngomong ya ini sepantai kamu kan nanti di Palestina, orang itu sepantai kalau berdiri di Masjid Aqsa itu nonton tembak-tembakan, ya sepantai mutawifi gaite ya, kita jalan, ya jalan ya sepantai, ini biasa ya semua ada jadi apa biasa ya. Akhirnya kuliahnya kuliner Indonesia biasa daplek ya santai wa itu. Jadi eling-eling ya. Jadi Hamadan kom Irak KPU minal biladil ajamia. Cuma saiki KPU disebut Timur Tengah disebut Middle East tapi hakikate itu tetap ajam. Mulanya Arabe Arab Mualladin apa Arab Mualladin Arab sing baru. Mulane bahasa Arab ya rotok-rotok kacau. Jadi mau panjen Arab ya Arab nopo mualladin. Kata bahasa Arab Indonesia nu kan kacau. Jadi kosa kata dijejer-jejer. Aja nih salah. Tapi piye mau panjen Arab ya Arab jat kang dres. Apa ya Nabi uhati kalmiyah sumber-sumber mengkon-mengkon banyu. Jadi sumberan sing dhisik dahsyat banter. Saya kabeh macet. Nopo macet. Tapi sebaliknya wafat dolan jadi gumlen teropo wadi sama wah opo wadi sama wah iya mafazatun iku apa mafazahu apa belantara di falatin ing dalam apa sahara wabariatin dan daratan jadi ono sing daerah-daerah sam tertentu iku jadi rak apa gemari paloh jinawi sing sebagian iku sak paham ya jadi sing wadi sawah iku malah apa wadi sawah iku malah apa malah banyak air sing bukhairah entek iku wae sawah ta samawah ta sawah mesti gak sening apa jeneng sening kitab iku apa emak hah ono sama kok aneh ah iku ono sing sawah sing mosok kabeh ono mime yo eh gak tulisan sening ono mime ono sing gak usah mime apa wa yautawi wadi samawah iku mafazatun fi falatin wa bariya lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qablu ing dalam sedurunge iku apa maun banyu yang kok kan iso ngilangi apa mak lidum ani maring wong sing apa jeneng kehausan allaha ing tenggorokane maksude iku yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggorokane wong sing kelak apa kehausan. Wakana ana ana maulidu lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kampung Mekah. Jadi lahir Nabi itu di tempat yang sudah dikenal iku tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram sing sakniki dadi maktabah ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa niki dados napa maktabah ya tetes perpustakaan. Lana hiri nabi wal baladina ing dalam negara aladikang layu dodu kang ora den ketok apa syajaruhu wite balat walau tala lan ora iso den cabut apa kulahu wit telese balat. Jadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanah tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan piye ra oleh memutus pat tanaman ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono anggar barang dilarang diuji. Mulane ketika ne pangeran kowe nak umroh to haji kulaya bluwan nakumullah bisyai'im minasoyti tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tengene Mekah. Iku kayak ngantem ngawur ya mesti kena. Ya tak ya, ngantem ngawur ya mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi coroknya melayu ngawur itu mesti ngidak dara. Wong dara ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran wis layak beluan nakmu wah. Bisa'im minasoyti sing tanah luhu aidiku. Tapi barokai mitos itu ya apa? Sono mitos nak makani manuk doro tok emas juga. Akhirnya beruang gue dulu kok no makanan manuk doro. Ono mitos nak ngekik mangan manuk doro gampang apa? Suka. Jadi kadang itu lucu. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Tak kok no ngomong umroh itu. Kan gampang betul nanti kan kita nangkap burung dara di situ puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Terus luar biasa. Nah, yuk, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya, apa? Dijamin keamanan. Waktu di Valentin Sulayani apa fil wiladat ami wiladat ihi ing dalam. Nah, ini jelas ya. Iki kita Imam Barjanji itu mengikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wafi syahriha lan ing dalam bulane wafi yaumiha ing dalam dinane ala akwale ing atasi biro-biro pendapat lir ulama kedui biro-biro ulama marwiatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul awal ndak. Makanya jari Imam Barjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, no? Tidak pakem. Karena pernah ada yang hitung secara falak itu nggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Banyak juga yang hitung seperti itu. Nah itu kita nggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad, cek Senin, cek Selasa, cek Rebo nggak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi kulidha tihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu ning. Paham ya? Dadi ora usah risau misalnya kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Ngene gak masalah misalnya waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha. Ala aqwalin ning atase pira-pira pendapat ulama ke pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrajihu te kaul sing unju, sing menonjol atau sing unju ku annaha satene amul wiladah apa kubailah fajri yaumil isnaini marek sidi'e fajar dino senen. Jadi misalnya fajar itu jam 4, berarti jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit, kubela itu dekat yang dekat, jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4, kalau jam 2 itu kan jauh, jam 3 ya jauh, kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit, itu jenis kubela fajri yaumil isnen ya, dekat, mendekati fajar dino Senin Sania Asyara Syahrul Rabiul Awal itu tanggal rolase bulan Rabiul Awal min amil fil sangking tahun gajah Allah dikang sodda kang alang-alangi hu ing fil Baduharo apa? Iya yang Baduharo nah ganti وظهروا عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى فزيد للسماء حفظا ورد عنها المرتة وذو النفوس شيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقى وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها من ببطاح مكة تاره ومغنى وان صدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع نوسر وانا سنكه وسواه وسقط أربع سرطة من صرفاته العلوية وكسر ملك كسر لهول ما أصابه وعرى وحمدت النيران معبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغدت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واقف موجها السجاج ينابع هتيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقو للضمن لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحلى له لا وطلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صد الله تعالى عن الحرم وحماه Terus mulai hari ini kita ngaji ini ditutup kalian aduman inggilan nopo surut. Mulai hari ini sampai Ramadan nopo sampai ngawas Ramadan terakhir. Jadi kalau maknani dan paling gak bisa ngenangkan, paham bukan boleh ngenang. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid Alim Alama. Cuma secara fisik itu enggak pasti meyakinkan. Oh, singkat cerita beliau yang Alim Alama itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Sayyid tadi Sayyid yang alim ini kemudian nantang, cara Jawa nantang wis pokoknya para habaib nak ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi sowan di Medina semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi terus didawuhi Nabi napa leres iki putune jenengan terus Nabi jawabe ijtama al farqu wal usulu saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usul. Nah tentu asal-usul itu dua, ada yang min haisuzat, apa? Karena ada bat asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenisnya poro habaib, apa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunai Rasulullah. Nah nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar, karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Ini Salman minna ahlal bat asab sebab, nganggu sebab. Kue niru Nabi, terus macam-macam. Niru tanya orang, saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab, kulu roja'na dikuli khairin. Sudah, kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Uswat stama al-far'u wal usulu. Saiki putu, wis ketemu mbak. Baik, tadi tentu, nah ini para habaib ya, far'un yang karena bat'ah karimah, yaitu karena gen, bang ya. Tapi kalau far'u min hasis sabab, ya katus al-ulama warasatul ambiya. Selaulah kaya kelomanan ini. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Wis saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojak tum bali sira kabeh. Ya akramal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu? Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Nabi jawab kulu ngucapo sira kabeh rojakna bi kulli khairin. Kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama'alan dadi kumpul apa alfar ucapan wal usulan asal usul. Laula kang pomorono jenengan ya zinatal wujudi hedat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengkora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Ana kula suwon kangkang kudu seneng. Anane Nabi wis dadekno toba aisi napa? Kehidupan kita harus nyaman. Ana kangkang bengak-bengok tak beres. Piye-piye ku dadi nyamane napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dene nikmat duwe ku nikmat sepele, dene nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi, ini ku wujudun nabi. Mengane laula ka yazinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andekan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya ndak nyaman. eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng engsun fi sholat yang dalam sholat engsun. Saya juga tidak penikmat sholat. Lani sholat kudu ana nyaman. Sebuah piro kadari kudu ana apa? Nyaman. Kesarate ibadah kudu nyaman. Ini jenis apa? Wajata halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam sholat saya. Andikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi, kita sholat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani, disuting sampai Allah, video ini buat di setel rokok, bakal kebun, sini-sini wong. Bariku ngemilang, kan ya isin. Tapi kadang-kadang disuting sholat, sujud, nangis, kan keren dong. Tapi waktu itu mereka ya bayangin, tapi misalnya sobat yang akhirat, itu kan lakuan yang dunia kan di. Tapi habis, Allah suara ngantok, bluwater, ngisor kipas angin. Bilangnya Allah suara aku, batal. Wala taron namtulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taron nemu agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng ya, fi sholati wala ruku'i wala sujud. Dimana andai kan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika ruku', ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kayak bayangin misalnya video ngubek sampai ngomong-ngomong itu isin. Rakwam binan, bunga-bunga, join rokok. Rokok sih, rokok sih, itu di gua ngeluruh. Lalu rokok itu balu setan kok joinan. Lalu dari mana kita, ya uya setan kok gua. Isin tau kan. Mau ada otak kenangannya. Ambil misal-misal, kan ya lucu tuh kenangannya. Tapi bareng syutingan berikutnya, ana kontong kowe melayu, pokoknya nak nganti tiba-tiba. Mau acem, Pak. Nek apa tiba kesusu salat Gusti Allah kan keren. Mbak merpol sithik-sithik lho, Mas. Ya, paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya, jangan pokoknya mulai hari ini kalau badhe ngaji ditutup napa inggilan napa karena niku wonten dawuh Nabi napa kulo rojaknam lahirin tetes kulo bersaksi betul yang dinadzumkan Habib Syekh ini nyuwun sewu hanya menadzumkan sebagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul kados apa fatwa iwabtihali dalilun li fiftiqori ana abdun soro fakhri dimna fakri iwabtiqori nadzumane Said Abdullah Al-Haddad. Saya tahu banyak. Kami tidak terus Habib Syekh yang populer, no. Tapi itu rata-rata itu makolai wali-wali yang pun kapun kami. Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern, tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali yang pun kapun. Yang Benihim itu saya tabduh Al-Haddad. Terus melalui atau masuk naguman-naguman ini itu dari wali-wali ini dari kelompok Al-Haddad, Sayyid Al-Haddad. Jadi walhasil yang dinadumkan Habib Syekh itu kebanyakan dari makalah-makalah wali yang pun apa kapun. Itu makalah-makalah mutiara nih menunggu di wajah inggilah sih Allah Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa salli inggilah surtum bima rojatum ya Rahmal Qalqi mana kudu inggilah surtum Allahumma salli ala